dalam kajian mengajar dan memahami kitab Minhajul Qaribin karya Imam Nawawi di dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sunnatihi iktafa amma ba'd. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في الأظهر. طيب. Kita masih di dalam pembahasan sholat jamaah. Baik. Yang sebelumnya kita telah mengetahui batasan minimal untuk mendapatkan sholat Jumat, yaitu mendapatkan satu rakaat bersama imam. Yaitu minimalnya mendapatkan satu rakaat adalah mendapatkan rukuk bersama imam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan proses-proses apa saja yang kemungkinan bisa terjadi di dalam pelaksanaan sholat Jumat dan juga pelaksanaan sholat jamaah. Beliau mengatakan, "Idza kharaja al-imamu min al-jum'ati," kalau seandainya imam harus terpaksa harus keluar dari proses pelaksanaan sholat Jumat. Aw ghairiha, atau sholat selainnya, sholat jamaah. Bihadatin, gara-gara dia hadas. Batal sholatnya, harus keluar dari sholat. Aw ghairiha, najis misalnya. Atau dia mau memating, mau keluar dari sholat. Jazal istikhlafu fil adhhar, maka boleh melakukan istikhlaf, menunjuk seseorang untuk menggantikan posisi imam sebagai pengganti. Jadi dalam sholat jamaah, sholat Jumat dibolehkan untuk melakukan istikhlaf. Ini tidak menunjukkan bahwasanya batalnya sholat imam, batal seluruh sholat makmum. Karena ada yang mengatakan pendapat di antara pendapat mazhab, ada yang mengatakan seperti itu, batalnya sholat imam, batalnya sholat makmum seluruhnya. Baik. Wala yastakhlifu lil-jum'ati illa muqtadiyan bihi qabla hadatsihi. Baik. Jadi dalam pendapat mazhab Syafi'i, bolehnya batalnya imam tidak otomatis menjadi batalnya sholat makmum. Bolehnya makmum untuk menggantikan, setelah orang makmum untuk menggantikan posisi imam. Kemudian disebutkan wala yastakhlif, maka si imam tidak boleh menunjukkan orang pengganti dia lil-jum'ati, khusus untuk sholat Jum'at, illa muqtadiyan bihi qabla hadatsihi, kecuali orang yang sempat mengikuti sholatnya dia sebelum dia kena hadats. Berarti tidak boleh siapa, misalnya ada orang di luar yang baru masuk hari wudu mau masuk sholat Jumat, dibatalkan sih, gantikan. Tidak boleh. Kenapa? Karena ketika imamnya batal, orang tadi belum mengikuti imam. Jadi yang boleh dijadikan istikhlaf adalah orang yang sudah sholat Jumat bersama imam tadi. Baik. Wala yustaratu kaunuhu hadhara al-khutbah wa la qat'a al-ula bil aqwah fi imam. Wala yustaratu kaunuhu, tidak disyaratkan orang yang salat bersama imam tadi, orang yang menghadiri khutbah. Karena khutbah itu yang penting didengar oleh 40 orang. Nah, orang yang duduk salat di belakang imam ini ternyata orang yang datang terlambat. Dia sempat salat rakaat pertama bersama imam ataupun rakaat kedua, walaupun dia tidak mendengarkan khutbah, tidak mengapa untuk dijadikan istikhlaf. Tidak harus orang ini, harus orang yang mendengar khutbah dari awal. Walau rakaat pula, tidak mesti juga orang yang boleh untuk menggantikan imam, orang yang sudah mendapatkan sholat pertama imam di rakaat yang pertama. Tidak perlu. Berarti maksudnya, boleh juga kita jadikan imam pengganti orang makmum. Dia masuk tadi, misalnya rakaat pertama batal wudu, masuk rakaat kedua, imam sudah rakaat kedua, tiba-tiba imamnya batal, maju. Dia masuk padahal. Beda sholatnya dengan orang makmum yang lain. Ini tetap dibolehkan sebagai pengganti imam walaupun dia orangnya masuk. Baik. Tsumma in kana rakaat ula tammat jum'atuhum wa illa fatatimmu lahum dunahu fil aqab. Nah. Sekarang seandainya orang yang di summa ingkana atrakal ula, kemudian seandainya orang yang dijadikan pengganti imam atrakal ula, orang yang sempat sholat mulai dari awal bersama imam, sempat sholat rakaat pertama bersama imam, Tamat Jum'atu, maka sholat Jum'at mereka sempurnalah. Maksudnya, imam batal di rakaat kedua. Dan berdiri batal. Bilang, gantikan saya. Orang yang ingin menggantikan imam ini, orang yang sholat dari awal bersama imam. Berarti tinggal melanjutkan saja kan? Yang dia sudah sempat melakukan dua rakaat, sholat Jum'at, orang yang pengganti ini, orang di belakang juga sempat melakukan dua rakaat. Berarti mereka selesai sholat Jumat, selesai kedua-duanya. Kenapa? Karena pengganti ini sempat sholat dua rakaat bersama yang sholat rakaat pertama dia sebagai makmum, rakaat kedua dia sebagai imam. Makmum juga sempat dua rakaat bersama rakaat pertama bersama imam yang pertama, rakaat kedua bersama imam yang kedua. Maka mereka selesai sholat Jumat semuanya. Wa illa di sini maksudnya wa in kana lam yudrikil ula, maksudnya kalau memang tidak demikian, maksudnya seandainya makmum yang disuruh maju ke depan adalah makmum yang masbuk, tidak sempat mendapatkan bersama imam rakaat yang pertama. Tadi paham ya, ini yang kedua. Yang disuruh maju pengganti imam adalah makmum yang masbuk. Dia tidak sempat sholat bersama imam rakaat pertama. Dia begitu masuk rakaat kedua, dia disuruh gantikan imam. Tapi sedang mengikuti imam, disuruh jadi imam. Apa yang terjadi? Fatatimulahum, maka yang boleh sholat Jumat adalah makmum. Dunahu, sedangkan yang disuruh pengganti imam ini, dia harus sholat subuh. Kenapa? Karena dia tidak sempat mendapatkan satu rakaat bersama imam. Dia kan mendapatkan rakaat kedua, rukuk bersama imam. Sempat salam bersama imam? Tidak kan? Jadi dia masuk rakaat kedua, rukuk bersama imam. Allahu Akbar, rukuk. Dia tidak. Gantilah dia. Apakah dia sempat mendapatkan satu rakaat bersama imam? Tidak. Cuma sempat dapat apa tadi? Rukuk saja. Tidak sempurna satu rakaat. Berarti dia mendapatkan Jumat tidak? Tidak. Maka orang yang di belakang mereka semua, yang di belakang orang pengganti ini, sholat tetap dua rakaat. Yaitu sholat Jumat. Karena mereka sempat sholat bersama imam yang pertama, rakaat penuh. Sholat yang kedua bersama imam juga pengganti, rakaat penuh. Selesai gak apa? Sedangkan makmum tadi yang masbuk, yang disuruh maju ke depan sebagai pengganti, dia rakaat pertama dia tidak dapatkan bersama imam. Maka dia harus sholat zuhur. Sedangkan yang di belakang dia, sholat Jumat. Ribut ya? Makanya kalau masbuk, jangan berdiri di belakang imam lah. Baik. وَيُرَاعِي الْمَسْبُوكُ لَوْمَ الْمُسْتَقِيمِ Baik. Mustaqlim. Ini mustaf lah, tapi yang benar mustaf. Baik. وَيُرَعِي الْمَسْبُوْهُ Nah, sekarang, kalau orang yang disuruh maju ke depan, orang yang sholat dari awal bersama imam, tidak masalah. Sekarang kalau yang disuruh maju ke depan adalah orang yang masbuk. Apakah dia sholat sesuai dengan aturan dia, atau sesuai dengan imam pengganti, imam yang digantikan oleh dia? Jadi disebutkan, وَيُرَاهِ الْمَسْبُوْهُ Harap diperhatikan oleh imam pengganti yang tadi masbuk. Normal mustaqlim, tata cara urutan sholatnya imam yang pertama. Walaupun dia masih rakaat pertama, orang yang belum maju ini masih rakaat pertama dia masuk kan, tapi imam yang digantikan sudah rakaat kedua, maka dia harus seakan-akan sholat di rakaat kedua. Kenapa? Harus mengikuti urutannya sholat imam yang pertama, bukan urutan sholatnya dia. Contohnya bagaimana? Ya, kalau فَإِذَا ظَلَّ رَكْعَةً تَشَهَّدَ وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ لِيُبَارِكُوهُ أَوْ يَنْتَظِرُوهُ Baik. Nah, sekarang contohkan. Dia masbuk, sempat mendapatkan bersama imam rakaat yang kedua. Imam batal. Majulah dia. dia yang sedang maju mengganti imam ini. Rakaat berapa ini? Rakaat pertama. Sedangkan makmum di belakang dia sudah rakaat keberapa? Rakaat kedua dengan imam yang pertama. Baik, dia sujud. Bangkit, duduk, sujud. Nah, kalau kita mengikuti tata cara urutannya sholat makmum ini, imam yang kedua ini, imam nanti ini, dia harus bangun kan? Habis sujud, bangun untuk melanjutkan sholat di rakaat yang kedua. Akan tapi kalau kita perhatikan sholatnya imam yang pertama, sekarang waktunya duduk untuk tasyahud. Apa yang dilakukan? Fa'idha sholat rakaatan, kalau memang makmum ini kemudian sudah satu rakaat, tasyahada, walaupun dia sebenarnya harus naik ke atas untuk melanjutkan rakaat kedua, karena dia sebagai pengganti imam dan waktu sekarang adalah waktunya duduk tasyahud, maka dia duduk tasyahud. Walaupun dia bukan waktunya duduk tasyahud. Kenapa harus duduk? Gara-gara memperhatikan, mengikuti urutan sholatnya imam yang pertama. Tasyahada, dia duduk tasyahud. Apa yang dibacakan tasyahud? Aqallu tasyahud kata dalam syarat. Dalam syarat disebutkan yang dibacakan adalah aqallu tasyahud. Enggak perlu diperpanjang. Yang penting dia menunjukkan duduk tasyahud seperti imam. Wa asyara ilaihim, kemudian setelah dia duduk, isyaratkan kepada orang belakang. Apa isyaratnya? Liyufarihuhu aw yantadhiruhu. Maksudnya silakan kalian sekarang lanjutkan tasyahud kalian kemudian kalian salam ataupun tunggu saya. Duduk tetap menunggu saya akan lengkapi sholat saya dulu, nanti kita salam bersama-sama. Gimana cara isyaratkannya itu? Tidak tahu lah. Pokoknya kita sama-sama paham. Ini prosesnya agak panjang. Nah, oleh karena itu, Imam Nawawi sendiri khilaf. Beda pendapat beliau di dalam dua kitab beliau. Dalam kitab Rawdhah, beliau mengatakan, tidak sah dijadikan sebagai pengganti imam orang yang tidak tahu urutannya sholat imam. Maju kamu. Udah rakaat berapa ini? Enggak tahu. Enggak usah, jangan maju. Enggak boleh. Lupa dia. Rakaat berapa lupa? Enggak boleh. Ini dalam robot. Orang harus disuruh pengganti orang yang tahu urutan sholat imam ini sudah rakaat berapa. Ini tinggal dapat. Tinggal apa mustahil. Enggak boleh orang yang lupa. Baik. Akan tapi dalam kitab beliau yang lain, kitab Tahqiq, beliau mengatakan boleh, tetap boleh, tidak mengapa. Yang itu menjadi imam pengganti, mau yang tahu sekarang rakaat berapa, urutannya apa, walaupun orang yang tidak tahu. Apabila dia tidak tahu, maka beliau disebutkan dalam Tahqiq, fayuraqibu man khalfahu, maka dia memperhatikan orang di belakang dia. Ini orang sekarang dia sudah belum maju. Rakaat berapa ini ya? Lupa. Maka tetap boleh. Beliau mengatakan, fajrohiku mansul. Maka perhatikan dalam belakang dia. Faidah hamu bil qiyam. Oh, kira-kira Allah beri bangun itu bangun ya. Apa kira bangun? Ini dalam kitab Tafsir. Jadi Imam Nawawi sendiri masalah bolehkah dituruh menjadi imam pengganti orang yang paham atau tidak? Ini beliau sendiri ada. Jelas kita bukan oleh dalam syarahnya seperti itu. Aneh-aneh ya. Enaknya belajar fikih seperti ini. Baik. Wala yalzamuhum, nah, makmum yang di belakang ketika disuruh ada imam pengganti, la yalzamuhum, tidak wajib makmum di belakang istiqnafu niyatil qudwah fil afdal. Memperbaharui niat untuk mengikuti imam. Oh, tadi yang saya ikuti kan imam si A. Sekarang dikasih si B. Apakah saya harus memperbaiki niat lagi? Sekarang imamnya adalah si B. Tidak perlu. Tetap ikuti seperti niat ketika imam si A. Kenapa? Karena imam si B harus mengikuti urutannya sholat si A. Baik. وَمَنْ زُحِفَ عَنِ السُّجُودِ فَأَكَلَهُ عَلَى إِنْسَانٍ فَعَلَى. Nah, ini masalah lagi sekarang. وَمَنْ زُحِفَ عَنِ السُّجُودِ. Sekarang dia tidak bisa sujud gara-gara sesak. Ini tidak terbayangkan di tempat kita. Akan tetapi di tempat tawaf pasti terjadi. Karena mereka ketika ketika azan masih tawaf, walaupun sebenarnya tidak dianjurkan. Selesai azan, tawaf, azan masih tawaf. Begitu Allah Akbar, Allah Akbar, sudah bikin tawaf lah. orang mau kalah ya. Akhirnya top seperti top salat jenazah. Cuma ada waktu tempat di depan satu tegel. Gimana cara sujudnya? Wallah. Itu bukanlah di sini. Wa man tuhima an sujud, barang siapa yang tidak bisa sujud gara-gara berdesak-desakan. Ini dalam salat Jumat atau salat jamaah. Baik. Faham kan Abu? Ala insanin fa'ana, dan dia mungkin sujud di atas orang lain. Lakukan. Baik, lakukan. Nah, cuma ini mohon diperhatikan batas minimal sujud. Apa itu? Hah? Nah, bagian belakang harus lebih tinggi daripada bagian depan. Kalau sujud di atas orang ini yang bukan sujud namanya. Baik. Dan ini juga dibolehkan sujud di atas orang lain. Lam yakhsyal fitnah. Kalau tidak takut adanya cekcok setelahnya, ibu ngapain ini sujud di atas saya? Kalau khawatir seperti ini tidak boleh. Baik, maka tidak boleh. Wa illa fasahihu annahu yantadiru wa yuqimu bihi. Baik. Wa illa, seandainya tidak mungkin, ini amkanahu ala lisan fa'ala. Wa illa yumkinhu, kalau memang tidak mungkin untuk sujud di atas orang pun tidak mungkin, fasahi annahu yantadir, maka dia tunggu. Berarti dia rukuk sempat, kemudian i'tidal, kemudian imam, Allahu Akbar sujud. Wah, saya enggak ada tempat sujud ini. Tunggu. Dia menunggu di rakaat yang pertama. Imam sedang melanjutkan sujud. Duduk. Sujud lagi. Kemudian imam bangun. Nah. Wala yuni'u bihi. Tidak boleh diisyaratkan dengan hanya menundukkan kepala. Harus tetap sujud. Karena nanti ada kesempatan untuk sujud. Baik. Tsumma in tamakkana qabla ruku'i imamihi sajada. Nah, kemudian ya dia masih berdiri yang tidak. Baik. Imamnya sujud. Duduk. Sujud. Kemudian imamnya berdiri. Nah, yang di depan dia berdiri kan? Insyaallah akan ada waktu. Kenapa? Karena orang yang di depan ini sudah suruh maju ke depan. Dia kan bisa sujud, kalau kita bisa sujud. Masalahnya kalau semuanya yang sujud gimana? Ya. Orang depannya tadi sujud. Kalau kita mungkin di atasnya, sujud atasnya. Kalau tidak mungkin, kalau takut fitnah, atau terjadi cekcok berikutnya, perkelahian, ya, tidak boleh. Nah, begitu dia bangun, dari takat mereka rakaat kedua, kan bisa kita suruh maju ke depan. Karena dia tadi bisa sujud. Nah, ada tempat sujud sekarang. Baik. Tsumma in tamakkana qabla ruku' imamihi, kalau memang dia sempat sujud sebelum imam dia rukuk di rakaat kedua, sajadah, sujudlah dia. Baik. Fa in rafa'a wal imam qa'imun qala. Nah, ketika dia sujud, duduk, sujud dan bangun dari sujud. Orang makmum ini yang tadi tidak sempat sujud, fa in rafa'a, yang dia sedang bangun dari sujud yang kedua, wal imam qa'im, dan imam sedang berdiri. Rakaat berapa imam? Rakaat kedua. Qara. Maka imam mukminin pun silakan membaca. Baca apa? Baca Al-Fatihah, rukun, berdiri untuk rakaat yang kedua. Dia mengikuti imam sedang berdiri karena imamnya belum rukun. Aw rafi'un fal aflahu yaqa'u wa huwa kamasbuqin. Ataupun ketika makmum tadi yang tidak sempat sujud gara-gara berdesakan, tempatnya dia sujud ketika imam sedang berdiri di rakaat kedua. Maka dia sujud, begitu dia bangun, ternyata imamnya bukan lagi berdiri, imamnya sudah rukuk. Berarti dia ketika proses dia sujud tadi, imamnya bacanya cepat, sehingga imamnya rukuk. Berarti dia selesai mengerjakan rukuk sujudnya dia. Rakaat pertamanya dia, ternyata dia bangun, imam sudah memasuki rukuk di rakaatnya kedua. Apa yang ingin dilakukan? Awraqi'un, atau imamnya sedang rukuk, dia selesai melaksanakan sujud, imamnya sedang rukuk. Fal'atah yarka', maka pendapat yang paling benar adalah imam tadi ini langsung rukuk. Begitu dia bangun, imam ruku, enggak usah baca Al-Fatihah lagi. Dia langsung ruku. Kenapa? Wa huwa kamasku. Karena dia hukumnya seperti masku, yaitu orang yang tidak sempat membaca Al-Fatihah maka ditanggung oleh imam. Sudah kita lewati tentang hukum orang masku. Jadi paham ya? Jadi bayangkan ya? Berarti sekarang dia imam mendapatkan imam maksimalnya apa? Sedang rukuk. Apa yang dilakukan? Langsung rukuk. Kalau dapatkan sedang berdiri, tidak masalah, ikuti sedang berdiri. Kalau dapatkan sedang rukuk, maka kita langsung bangun, langsung rukuk. Nah, sekarang proses yang kedua, kalau mendapatkan setelah rukuk. Sehingga imammu tarawih min ar-ruku' wa lam yusallim wa qafahu biman wa fihi thumma yusalli rak'atan ba'dahu. Wa in kana sekarang dia bangun dari rukuk, bangun dari tempatnya sujud ketika imam sedang rakaat kedua. Dia sujud yang pertama ini saat rukuk pertama. Fa in kana seandainya dia selesai dari sujudnya dia bangkit untuk rakaat kedua, imamuhu faragha. Imamnya sudah selesai rukuk. Baik, imam sudah selesai rukuk. Apa yang dilakukan? Apakah dia melanjutkan rukuk seperti al-qurutan sholat dia atau langsung ikut imam? Baik, beliau mengatakan imamuhu faragha min ar-rukuk. Imam sudah selesai dari rukuk, di rakaat keberapa imamnya ini? Rakaat kedua. Wa lam yusallim. Berarti selesai dari rukuk masih dia tidak atau masih sujud atau masih duduk atau masih sujud atau masih tasyahud awal belum salah. Yang penting sudah selesai rukuk. Rukuknya imam di rakaat kedua tidak sempat didapatkan. Baik, dia cuma mendapatkan rukuknya keberapa? Rukuk yang pertama saja dia dapatkan. Baik. Wa qatahu fi ma huwa fi. Maka langsung dia ikuti imam di posisi apapun dia berada. Jangan lagi mengikuti urutan sholat dia sendiri, akan tapi langsung mengikuti posisi imam bagaimanapun dia berada. Baik. Wa qatahu fi ma huwa fi. Tsumma shalla rak'atan ba'dahu. Kemudian setelah imam salam, dia harus menambah satu rakaat. Kenapa? Karena dia cuma mendapatkan bersama imam tadi berapa rakaat? Satu rakaat saja, satu rukuk bersama imam. Adapun sujud dia ini, karena ma'adur saja dia tertinggal dari imam. Wa in kana sallama. Kalau sekarang, dia ketika dia bangun dari sujudnya, rakaat kedua, ternyata imam sudah salah. Berarti dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Tidak mendapatkan satu rakaat. Kenapa? Rukuk dapat. Baik. Begitu dia mau bangun dari sujud untuk rakaat kedua, imamnya sudah salah. Baik, dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Wa in kana sallama. Disebut sini dalam syarat qabla faraghihi min as-sujud. Sebelum dia selesai dari sujud, hukumnya bangun sudah salah. Baik, sebelum selesai sujud dia. Fatatkul Jum'ah. Jadi yang disini disebut wa in kana sallama itu harus ada ta'liqnya di situ, harus ada syarat qabla faraghihi min as-sujud, sebelum dia selesai dari sujud. Berarti dia tidak mendapatkan satu rakaat pun sama imam. Baik. Fatatkul Jum'ah, maka hilanglah dari dia salat Jum'at. Karena tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam. Baik. Wa in lam yumkinhu sujud hatta raka'a al-imam. Tapi qawlin yar'anahu manafsi. Yurma yar'ah, maka itu. Yar'ah. Yura'i. Yura'i, bukan yar'ah. Baik. Tapi qawlin yura'i lam manafsi. Wal azhar. Wal azharu annahu yarka'u ma'ahu. Baik. Baik. Nah, sekarang yang tadi dua proses. Proses mendapatkan sujud, bangun-bangun, imam masih berdiri atau sedang rukuk. Proses yang kedua, mendapatkan sujud, imam sudah rukuk. Baik. Nah, sekarang wa in lam yumkin sujud. Nah, sekarang dia sempat rukuk bersama imam gerakan pertama. Kemudian ya tidak imam dan wa in lam yumkin sujud. Tidak sempat sujud hatta raka'al imam. sampai imam pun rukuk di rakaat kedua. Kalau tadi dia sedang melakukan sujud, imam rukuk, enggak masalah. Sekarang imam rukuk pun di rakaat kedua, dia masih berdiri yang tidak rakaat yang pertama. Tapi qaulin, ada pendapat yang mengatakan yura'i nawma nafsihi, tetap yang dia lanjutkan adalah urutan salatnya dia. Apa urutannya dia? Sujud belum. Ya, urutan salatnya dia. Kalau lihat urutannya makmum, ya imam. Imam sudah rukuk rakaat kedua kan? Dia sedang i'tidal, imam sudah rukuk rakaat kedua. Akan tapi dia belum sujud rakaat pertama. Kalau kita mengikuti urutan salatnya makmum sendiri, maka lanjutkan sujud. Akan tetapi dikatakan wal adhab, pendapat yang paling kuat adalah annahu yarda ma'ahu, langsung rukuk bersama imam. Tapi dia sekarang rukuk bersama imam di rakaat pertama, ya tidak, imam sujud, dia tidak tepat sujud. Bangun, sujud, tidak tepat sujud. Berdiri, tidak tepat sujud juga. Imam rukuk, tidak tepat sujud juga. Apa yang dilakukan? Rukuk bersama imam. Karena dia melakukan dua rukuk. Sujud belum. Ya tidak, rukuk lagi. Bersama imam. Baik. Wa yuhsabu rukuhumul awal bin asar. Baik, barakatuh. Barakatuh melafzatun min rubu'in ula wa sujudis tariyati. Wa yudriku bihal jum'atatil azah. Baik. Nah, ketika ikut imam ini, dia yuhzabu ruku'ul awal bin azah. Tapi ruku' dia kedua ini tidak dianggap. Baik. Yang dianggap apa? Ruku' dia yang pertama. Kenapa? Karena setelah rukuk harusnya sujud. Kok dia rukuk lagi? Tapi kenapa dia harus melakukan rukuk? Karena mengikuti imam. Baik. Faraf'atuhu. Sekarang bagaimana hitungan rakaat dia? Faraf'atuhu. Rakaatnya imam yang tadi, yang makmum yang tidak sempat untuk tadi sujud tadi. Mulaqafatun. Tergabung. Mulaqafatun terhimpun. Tergabung. Min ruku'il awula. Rukuk dia yang pertama. Bukan rukuk yang kedua. Rukuk dia rakaat yang pertama. Wa sujudis tsaniyah, dan sujud dia bersama imam nanti di rakaat yang kedua. Baik, wa yudriku bihal jum'ata bil afdal, maka dia mendapatkan salat Jumat. Kenapa? Sempat mendapatkan satu rakaat bersama imam. Walaupun rakaatnya dia gabungan antara rukuk rakaat pertama dengan sujud rakaat kedua. Tapi ini dihitung satu rakaat dan dia mendapatkan sholat Jumat bersama imam. Sulit ya? Baik. Sholat kita lanjutkan atau subuh. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.